Nah, susah hujan. Enggak bakal hujan ini, cuma digertak aja itu. Enggak akan hujan, diam aja di tempat situ. Saya pernah bikin tabligh akbar di Makassar, hujan keras. Ada orang bawa payung, saya bilang, enggak usah, enggak akan hujan, cuma basah aja. Berhenti hujannya. Enggak akan hujan. Duduk aja. Yang begini-gini harus ditantang. Kalau kita lari, oh belum apa-apa, mungkin masih trauma dengan tsunami ya. Tsunami itu kan gara-gara kita kehilangan iman, bukan tidak ada iman, kehilangan iman. Makanya datang badai kita tidak tahu. Dalam surat At-Takabun itu cukup jelas. Ma'asyara min musibatin illa bi'idnillah. Wa ma yu'min billahi yahdi qawmu wa allahu bi kulli syai'in alim. Tidaklah musibah menimpa kepada seseorang kecuali dengan izin Allah. Barang siapa yang beriman kepada Allah, maka Allah akan memberikan pengetahuan di dalam hatinya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Jadi kalau orang dia beriman, dia tahu ini bahaya, ini bukan. Tidak usah, tidak akan hujan, duduk saja di situ. Kalau begitu aja sudah kabur. Duduk saja di sini, tidak apa-apa. Atau saya turun ke bawah supaya sama-sama basah. Kan ada orang bilang, wah ustaz hanya bisa bilang, tapi kami yang rasa. Oh tidak, saya kalau di pendeta memang banyak bohong, tapi sudah ustaz saya tidak mau. Wah iya jago, memang diajar jurus-jurus bohong. Jago. Makanya kalau ada yang mau kasih tunjuk aku nawas, Allahu Akbar, anak sudah pensiun. Jago. Tapi sekarang tidak boleh. Apa yang saya sebut harus saya lakukan. Saya mengatakan jihad dengan orang kafir. Jihad. Dikeroyok di antara Manado, Palu. Berapa kali saya dikejar, dikeroyok. Sejengkal pun saya tidak pernah mundur. Saya berhadapan. Sampai mobil saya Pan Taruna itu hancur-hancuran. Tidak ada saya lari cari Front Pembela Islam minta bela. Enggak. Cari umat Islam minta bela. Enggak. Saya sendiri. Kalau besok-besok saya mati, udahlah. Kalau dengar-dengar saya sudah tidak ada, berarti kafir sudah bunuh itu. Enggak usah mengamuk, enggak usah bikin gerakan. Enggak. Justru yang saya cari-cari itu, mati di jalan dakwah. Tidak ada tujuan politik, tidak mau merentang pemerintah. Polisi, tentara Kristen sering ancam saya. Bahkan di Kendari saya ceramah masjid di sebelahnya gereja Al-Akbar. Masjid, gereja Gepsultra, masjid. Saya katakan, ada teman pendeta saya lagi nonton saya ceramah, namanya Wilson. Di waktu ceramah saya katakan, tuh Wilson sana masuk neraka. Pendeta Wilson itu kan, kalau siapa orang kalau mau ke Kendari, ada masjid Al-Akbar, di sebelahnya gereja Gepsultra, hanya beda dinding. Pendetanya nonton saya ceramah, saya katakan itu pendeta Wilson itu neraka paling tinggi. Nah, habis saya ceramah, datang polisi-polisi muslim. Ustaz, komandan saya tersinggung Ustaz bilang begitu. Kenapa? Komandan saya itu marah sekali Ustaz, dia agamanya Kristen, namanya AKP Tinduku, Kasat Intel Polres Kendari. Usai saya ceramah, dia cari saya di hotel. Dia kasih assalamualaikum sama saya. Assalamualaikum Ustaz. Tidak saya balas karena belum cebok. Silakan duduk Pak. Apa maksud komandan? Begini Ustaz, Ustaz bilang komandan saya apa? Pendeta saya itu bagus Ustaz ceramah, tapi Ustaz bilang pendeta saya masuk neraka, saya agaknya tidak terima Ustaz. Maksud Ustaz apa? Oh maksud saya begini Pak, jangankan pendeta Bapak, serangkan Bapak biar jenderal 100 bintang sama-sama di neraka. Tidak ada urusan Bapak dengan saya. Nah, salah satu markas militer juga pernah undang sama saya begitu kok. Saya katakan, saya tidak pernah takut. Karena saya sudah beriman, hari ini saya mati, besok saya mati. Asal yang saya sampaikan kebenaran Al-Quran, insya Allah. Itu yang namanya jihad. Mati di jalan Allah. Bukan main tuduh sesama muslim. Wah, orang tua yang melahirkan kita bilang kafir karena tidak mau ikut aliran Islam kita. Makanya iman itu seperti lagu dangdut, nggak usah terlalu tinggi-tinggi, yang sedang-sedang saja. Waktu sholat, sholat. Waktu puasa, puasa. Waktu bersedekah, bersedekah. Waktu naik haji, ada rezeki, naik haji. Ya, saya masuk Islam ini jangan sudah berpikir saya diundang dengan masa sebanyak ini, berpikir bayar berapa ini Yahya ini. Saya datang di Aceh sini dengan dana pribadi. Tidak pernah saya minta-minta kepada masjid untuk berceramah. Saya tidak memanjakan diri saya. Setelah saya Muslim, saya baru tahu untuk mendapatkan harta halal, jadilah umat Islam. Jadilah ustaz, jadilah penceramah. Bagaimana caranya? Di dalam Islam itu kan saya sudah singgung, tidak ada juru selamat. Kerja. Rasul katakan imali dunia karena kata Yesus abadan namalaki ratika karena kata mutugur. Cari duniamu seolah-olah hidup 1000 tahun, cari akhirat seolah-olah mati besok. Jadi saya berkeliling Indonesia itu bukan dengan minta-minta bayar kalau ceramah, enggak. Saya tidak berharap itu, tidak. Di masjid yang megah bagaimanapun, saya pakai cara Islam, saya pakai cara Rasul, saya pakai cara Al-Quran. Apa itu? Kerja baru dapat uang. Bagaimana cara kerjanya? Itu bikin karya. Karena dengan ilmu manusia itu dimuliakan, dengan ilmu manusia itu dihargai. Orang jadi presiden, orang jadi gubernur, orang jadi wali kota, jadi bupati, tidak sembarang. Tapi yang tidak berilmu, ente main di pinggiran parit sana ente. Nah, umat Islam itu perlu untuk berilmu. Ya, makanya saya tidak cocok di Kristen, karena saya cerdas, harus ke Islam. Hanya orang-orang bodoh yang di sana itu. Ya, bodoh tentang arti kehidupan. Ya, Islam itu sejenak bukan agama. Bagi saya Islam bukan agama, Islam adalah kehidupan. Maksud saya Islam itu bukan agama karena Islam tidak hanya mengajarkan kebaikan, Islam mengajarkan kebenaran. Buah daripada kebenaran adalah kebaikan. Kalau agama semua mengajar baik, jangan mencuri, jangan mengambil barang orang, jangan merampok, itu ajaran agama. Tapi bagi umat Islam ada nilai yang tertinggi di dalamnya. Nilai positif yang ada pada ajaran Islam tidak ada pada ajaran agama lain. Nilai positif yang ada pada ajaran agama lain ada habis-habisan di dalam ajaran Islam. Apa itu? Nilai positif yang pada Islam itu yang tidak ada pada agama lain. Apa? Tauhid. Kalau orang Kristen berdoa, Bapa kami yang di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ada calok namanya Yesus. Orang Hindu berdoa ada calok patung-patung Buddha. Orang Buddha begitu, Hindu sama, ada caloknya untuk menghadap Tuhan. Sapi jadi Tuhan, tembok jadi Tuhan, batu jadi Tuhan, pohon jadi Tuhan. Itu agama. Lampu ini saya tuhankan, jadilah agama saya namanya lampu. Berdasarkan apa? Hasil dari mana? Asumsi logika dan perasaan naluri manusia. Jadilah agama. Tapi Islam bukan begitu. Islam kehidupan. Makanya dia datang terakhir. Untuk apa? Meluruskan agama-agama yang bengkok-bengkok. Orang Kristen itu harus kembali kepada kebenaran. Dan umat Islam itu tidak usah murtad. Di mana-mana dua misi saya berdakwah. Orang Islam kokoh dalam akidahnya dan orang Kristen kembali kepada kebenaran, pulang kepada Islam. Karena ketika manusia dikandung dari rahim ibunya, ada perjanjian antara manusia dengan Sang Pencipta. Alastu bi rabbikum qulubana syahida. Hai roh, janin, katakanlah bahwa kami adalah Tuhanmu. Maka bayi dalam kandungan berkata, engkau adalah Tuhan kami. Kami sujud menyembah kepadamu. Nah, dari situ turun ayat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduna. Tidaklah kami menciptakan manusia kecuali manusia dan jin kecuali sujud menyembah kepada kami. Kata Allah, tidaklah kami menciptakan manusia dan jin kecuali sujud menyembah kepada kami. Jadi ketika Allah menciptakan manusia, ada tugas utama manusia, sujud, sholat. Nah saya pikir-pikir kok ini di Kristen bukan sholat. Apa itu? Tepuk tangan sampai pingsan-pingsan. Hah, pakai drum band. Allahu Akbar. Disinilah nilai excellence-nya, etika. Lalu ke gereja, umat Islam, ke masjid, enggak perlu pakai jas. Kain pamatex yang 3.000 rupiah, baju yang masih baju yang di pinggiran jalan, enggak perlu ke mall, baju yang murah-murah yang 10.000 boleh pakai sholat. Yang penting jangan gambar Yesus dan Michael Jackson. Nah, biar baju murah, silakan masuk ke masjid. Sebelum ente ke masjid, mampir dulu untuk wudhu bersuci. Tangan dibasuh untuk mengingatkan pengurus masjid jangan nyolong kotak amal. Itu satu, itu satu. Yang kedua, kepada anggota-anggota DPR itu jangan cuma satu kali wudhu. Usahakan jangan cuma 3 kali, 30 kali. Jangan nyolong uang rakyat begitu. Ini saya dari teori, logika saya sudah bicara, dari kitab teori, dari etika saya sudah bicara. Ini sekarang kita masuk kepada etika. Lalu masuk masjid tidak boleh pakai sepatu. Semua kaki dibasahi untuk menunjukkan pendirian kita sebagai umat yang beriman. Qanaflahal mu'minuna, beruntunglah orang-orang yang beriman. Pendirian, mulut kita dibasuh. Alladzinahum anillahu murid dunia, kuping kita supaya tidak mendengar perkara-perkara duniawi. Kita hidup di dalam pendirian kepada Allah, ya, baru kita menghadap Allah. Setelah itu perlu kebersihan, wangi-wangian. Nah, kalau kita hanya mengatakan sholat-sholat kita tidak kerja, hah? Mau beli bagaimana sabun? Walaupun ada pakaian, ada gamis, kalau tidak pakai sabun, ente sholat berjamaah begini mati di sebelah karena bau ketiak. Gak bisa, Islam harus bersih. Saya bangga jadi orang Islam. Orang kafir saja minta ampun kebersihannya. Kafir itu gak sunat, gak cebok. Apalagi kita umat Islam. Dan sembarang-sembarang hidup. Kita ada aturan main. Biar pakaian murah, kehidupan kita harus disiplin. Yang dipraktikkan oleh orang-orang bule di Eropa, Amerika sana, itu adalah konsep Islam. Kita umat Islam di Indonesia ini baru pada teori. Makanya saya katakan, oi orang kafir, ya ayuhal kafir, kalau ente memilih Islam, jangan dari umat Islam di Indonesia. Kenapa? Rasul mendapatkan gelar Al-Amin. Sampai sekarang Al-Amin Nasution belum bebas dari penjara. Jadi jangan diukur Islam itu dari umat Islam. Kalau mengukur Islam dan Kristen dari orang-orangnya, manusianya, personnya, hanya beda-beda tipis. Kelakuan sama, abu. Hanya beda-beda tipis. Apalagi kalau satu partai, bagus itu. Pokoknya nggak tahu mana salib, mana muslim. Nah ini sekarang yang lari-lari ke apa itu Singapura segala macam, kabur semua. Saya mau sarankan itu televisi diprotes. Kalau penjahat-penjahat itu jangan disebut-sebut Muhammad, Muhammad itu jangan. Saya dulu waktu masuk Islam nama saya Yopi Yahya Waloni, Pendeta Dr. Yopi Yahya Waloni. Itu Yopi saya buang karena waktu saya bersyahadat tetangga anjing rumah saya itu namanya Yopi. Ya, Yopi ini kan nama kafir, bukan nama Quran, enggak ada Quran. Saya ganti Muhammad, kalau Yahya memang nama saya Yahya. Yopi Yahya. Yahya saya tidak ganti karena ada Nabi dalam Quran. Artinya hidup. Ya, Muhammad, saya pakai nama Muhammad. Kenapa? Ini nama Nabi, harus dipertanggungjawabkan dalam sikap. Karena Rasul itu multi talents. Rasul itu mempunyai beberapa kompetensi, mempunyai beberapa keahlian. Jago soal ekonomi, tidak pernah kuliah di fakultas ekonomi. Jago soal manajemen, tidak pernah kuliah di ilmu manajemen. Jago soal perang, tidak pernah jadi tentara, masuk pendidikan militer. Jago dalam segala ilmu pengetahuan, Rasul jago. Makanya umatnya ada dokter yang namanya Muhammad, ada dosen yang namanya Muhammad, ada bupati namanya Muhammad, ada gubernur nama Muhammad. Bagus. Yang bahaya ini pakai Muhammad besok bawa belur di hakimi masa, tukang copet. Muhammad Nasaruddin yang lari. Nggak usah pakai Muhammad. Kalau oleh begitu itu Muhammad Sharif yang bom Polres itu. Nggak usah, jangan dipakai Muhammad. Saya pernah telepon ke TV One itu, stop, ganti itu Pak Kami. Orang-orang penjahat dipakai-pakai nama dia itu. Itu kan nama Rasulullah, harus kita bela. Jadi begini, saya mau kasih tahu, suburnya gerakan kristenisasi di Indonesia ini karena ada peluang dari sikap kita sendiri. Al-Islamu mahjubun bil muslim. Kita yang bikin ulah, bikin celah, kita yang bikin lubang, suruh dia masuk. Dari sikap kita, karakter kita, nah itu. Coba kalau disuruh pakai baju koko, mana dia mau? Ah, anak-anak muda sekarang. Tapi coba disuruh beli baju pagi yang keluaran baru dari impor, impor dari Thailand, impor dari Kamboja, impor dari Amerika. Padahal baju di pinggiran-pinggiran Tanah Abang itu. Mau-mau juga kita dibodoh-bodohin sama bule. Jangan percaya. Ada juga yang bertopeng dengan sumbangsi kemanusiaan. Ambil, ada bantuan ambil. Setelah ambil, ajak pendeta, ayo sunat masuk Islam, begitu. Bukan ente diajak baptis, salah itu. Bila perlu kalau ada pendeta yang mau pengaruhi, apalagi zaman sekarang resesi ekonomi, kalau ada pendeta datang, ya pura-pura mati aja. Aduh, betul itu Pak Pendeta. Syukur Alhamdulillah Pak Pendeta datang. Murtad ini mahal Pak Pendeta. Berapa Pak Pendeta bawa? Nah, 1 juta. Ah, kurang itu. Murtad ini kami satu keluarga mau murtad, mahal. Berapa Pak? Ya harus 100 juta Pak Pendeta. Oh iya. Pendeta kasih, kita langsung beli Avanza baru pakai taksi. Nggak ada hukuman itu. Ini memang kita sendiri yang suka murtad. Ambil, kalau ada bantuan dari pendeta, dari kafir, ambil. Tapi jangan murtad. Saya begitu, bikin tabligh akbar di Bekasi, sudah digantung spanduk. Datang pendetanya ke masjid yang akan buat tabligh akbar di Bekasi. Ini ada sapi, ini ada kambing. Panitia telepon sama saya, Ustaz, ini pendetanya kasih sapi sama kambing supaya katanya Ustaz gak usah bikin tabligh akbar. Yahya itu terlalu keras. Saya bilang begini, sapi dan kambing itu halal, ambil. Lalu kita makan bersama. Kenapa tidak mau ambil? Ambil, tabligh akbar tetap jalan. Oh, begitu diambil, diikat di halaman masjid, sudah. Saya panggil Ustaz suruh potong dan kita makan. Saya bikin tabligh akbar. Lalu saya katakan, pendeta-pendeta di situ semua neraka, padahal gerejanya libur, tidak jadi. Baru ini di Indonesia ada gereja libur. Awalnya sekali-sekali. Ini saya kan lagi ditunggu-tunggu oleh orang Medan mau pulang dari Aceh. Sudah siap-siap beberapa tempat di Langkat, di Medan sana. Nah, di Medan sana itu kan ada dua orang penceramah munafik. Ustadz, bukan Ustadz itu, iblis. Begini, saya sampaikan, jadi kabar khas di Medan itu. Ada Sofyan Tan itu calon wali kota, yang jadi kemarin itu adalah Rautman. Waktu saya ceramah di Medan, di lapangan terbuka, saya katakan, apa? Yang digantung di baliho itu bukan Ustadz, dia pakai topi sunan, pakai pakaian muslim. Pakai Ustadz di situ, mendampingi kafir untuk kandidat wali kota. Ini mau menipu umat Islam, hati-hati. Saya katakan itu bukan Ustadz, itu iblis. Nah, ada, kalau tersinggung silakan. Ente mau spike dengan saya siap. Saya tidak pernah takut dengan makhluk raksasa di dunia ini untuk membenarkan Islam. Karena Islam bagi saya bukan agama, Islam adalah kehidupan, titik. Tidak usah tertawa. Banyak ulama-ulama di Jakarta, kalau saya bertamu ke Majelis Ulama Indonesia, mereka bilang, ih, Pak Yahya masih hidup. Alhamdulillah Pak Yahya. Boleh periksa di mana-mana. Saya tukang ajar orang kafir. Tapi bapak ibu saudara-saudaraku tidak tahu. Bukan saya dendam, justru saya sayang. Saya ingin mereka masuk Islam, tapi jangan semua. Karena kalau sudah semua, siapa yang di neraka, kan begitu. Waktu Allah bikin surga, dibuat juga neraka, begitu ya. Jadi waktu surga dibuat, neraka ada. Nah kalau semua sudah Islam, siapa yang di neraka? Berarti Tuhan itu tidak adil, Allah tidak adil kepada manusia. Ada yang ke surga, ada yang ke neraka. Jadi jangan paksakan. Di dalam Al-Quran cukup jelas, tidak ada paksaan memeluk Islam. Silakan. Ada mualaf orang Kristen masuk Islam, mari masuk Islam. Tapi ingat, Islam tidak menjanjikan Anda dolar. Islam menjanjikanmu surga, garis bawahi. Jika nilai dolar tidak bisa membeli surga, tetapi nilai surga mampu menghasilkan dolar. Bagaimana caranya? Ya ayyuhalladzina amanu udkhul fi silmi kafah. Masuk ke dalam Islam secara keseluruhan. Dan jangan setengah-setengah, kan banyak ini orang-orang mualaf. 80 masuk Islam, tahun 80, tahun 90 masuk Islam, Al-Fatihah pun tidak hafal. Banyak. Nah ini bukan mualaf, lalu datang-datang ke masjid-masjid, pura-pura mati. Saya mualaf, dulu saya kaya, setelah masuk Islam jadi miskin. Nah ini logika yang terbalik. Orang yang masuk Islam dari Kristen atau kafir dia kaya. Kalau dia masuk Islam bukan dia miskin, justru tambah kaya. Saya keliling Indonesia pakai mobil pribadi. Bukan cuma mobil pribadi, dua istri sekarang. Silakan marah. Ibu-ibu tersinggung silakan. Cuma begini Bu, saya istri dua itu bukan untuk supaya saya terhibur. Untuk bukan kebutuhan seks, istri saya Bu di sini ada. Istri saya itu adalah ini, kami satu keluarga. Istri saya ini pendeta. Dia punya, kami masuk Islam itu ada 3 anak kami Bu. Anak semua kami satu keluarga 5 orang masuk Islam semuanya kafir. Ya, lalu istri saya bilang sama saya, Pak, kalau kamu memenuhi undangan ke seluruh Indonesia dan bawa saya, berarti anak-anak ini tidak sekolah, buta huruf. Tidak boleh orang Islam buta huruf, harus belajar. Lalu saya katakan apa? Oke, kamu tinggal di rumah, saya jalan sendiri. Jangan. Kamu cari perempuan muslim, kamu nikahi. Dalam hatiku memang itu yang kutunggu-tunggu juga. Malah pastor-pastor di Indonesia dengan pendeta sakit hati betul sama saya. Apa maksudnya? Mereka suka bikin tapi terhalang oleh surat Paulus. Padahal pendeta-pendeta itu kalau sidang dewan gereja dunia, oh main sama bule, tahu saya satu orangnya kok. Ya, tapi saya karena rektor saya disiplin. Pendeta-pendeta yang saya jangan coba-coba pergi ke tempat pelacuran. Makanya saya dari umur 21 tahun memimpin sekolah tinggi teologi Calvin. Yang mendirikan UKI di Papua itu saya. Tuh foto-foto saya. Terakhir saya menyusulkan 158 pendeta program magister. Jadi orang tahu di Papua saya. Ya, saya disiplin dari umur 21 tahun. Saya sudah memimpin sekolah tinggi teologi Calvin. Saya katakan, jangan ikuti, itu perzinahan. Makanya kalau orang masuk Islam dari pendeta itu tidak main-main. Bapak ibu silakan main-main pandang enteng dengan Islam. Saya tidak, kenapa? Karena saya mendapatkan Islam itu dengan pengorbanan, dengan fitnah, dengan caci maki, dengan umpatan dari orang-orang kafir. Saya tidak mau sia-siakan Islam itu. Tidak. Islam bagi saya bukan agama, Islam kehidupan. Anda beragama sebarang Tuhan, pohon jadi Tuhan, apa jadi Tuhan. Hah? Bahkan ada juga yang sudah muslim. Cuma nonton itu film reality. Hah? Film itu yang saya tayangin itu tentang peristiwa-peristiwa nyata. Sudah di dalam rumahnya ada ayat Al-Quran, huruf hijaiyah, tapi campur-campur dengan tumpeng. Di Jawa itu banyak. Hah? Cincin dijadikan sebagai Tuhan. Apalagi? Hah? Pergi ke kuburan, minta-minta ini berkah, tidak. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ke kubur mendoakan, amin. Supaya azab kuburnya berkurang, membacakan Yasin itu enggak apa-apa. Itu perintah Allah, perintah Quran, perintah hadis. Tapi untuk kita mau pergi ke kubur ada ponari, ibu-ibu dengar baik-baik. Ponari dapat batu ajaib, ibu-ibu ke sana perhatikan. Di televisi itu ponari bersih-bersih diingus begini dulu. Batunya baru dia taruh dalam air, ibu serap. Nah, di situ langsung lebih tambah penyakitnya. Mudah-mudahan di Aceh sini tidak ada lagi orang bawa batu ajaib. Saya katakan di mana-mana ada orang fasih bahasa Arab, jenggotnya sampai di tanah, sorbannya seperti Batman melintang ke belakang. Mengaku sebagai nabi wajib ditolak Bu. Wajib, tidak bisa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Al-Lazila Nabi Abadah. Beliau Nabi yang terakhir. Tidak ada Nabi sesudah Rasulullah. Bukan hanya Al-Quran yang bicara, Bible, ratusan ayat dalam buku saya ini menceritakan kerasulan Nabi Muhammad menurut kitab perjanjian lama dan perjanjian baru. Pendeta-pendeta tidak berani bantah. Saya mau menantang pendeta-pendeta itu di Indonesia. Mereka bilang berdiam diri adalah emas. Padahal takut. Ya, kalau hanya penginjil-penginjil biasa yang masuk Islam, mereka bisa putar dengan filsafat. Saya jangan coba-coba. Saya tahu di mana Paulus bermatematika, di mana Paulus berhenti, di mana Paulus stagnasi. Saya tahu menjebaknya. Dan saya tidak pernah membanding-bandingkan Al-Quran dengan Bible. Al-Quran saya jadikan sebagai pelurus. Apa yang dikatakan benar dalam perjanjian lama, saya luruskan dengan Al-Quran sehingga mereka mengakui Islam. Kalau kita memakai Al-Quran membandingkan, mereka hanya akan menginjak-injak isi Al-Quran. Akhirnya kita emosi dan terjadilah perang sarah. Jadi begitu. Jadi saya mohon-mohon saya katakan, umat Islam tidak usah bela saya, cukup doakan. Saya tidak mau memang dikawal-kawal, saya sendiri berjalan. Saya tidak pernah takut dengan hidup ini. Jadi yang ikut dengan saya itu istri muda. Istri muda orang Sunda. Di samping itu dia bukan cuma ikut saya, Bu. Dia mengajarkan saya Al-Qur'an. Ya, kalau saya salah baca ayat, Pak, bukan begitu ayatnya begini. Jadi sudah 5 tahun, hampir 5 tahun, Bu, saya berpoligami. Tinggal satu rumah. Tidak pernah ribut. Istri yang tua jaga anak, jaga bed. Kami dengan istri muda keliling Indonesia berdakwah. Kami bertiga sudah berencana. Kalau mau pergi berhaji harus sama-sama. Kalau mau mati insya Allah tetap sama-sama. Jadi kami tiga dalam satu-satu, saya sebagai suami, dua istri saya. Ya, bukan untuk apa? Untuk kebutuhan berdakwah. Kalau tidak berdakwah seperti ini, tidak keliling-keliling, untuk apa saya beristri dua? Tapi karena membantu dakwah, Allah berikan. Jadi perhatikan, kalau orang diberikan dua istri dan kekal, berarti Allah memberi izin. Poligami itu bukan kehendak Allah. Poligami itu adalah izin Allah. Nabi-nabi berpoligami karena berdakwah. Yang kacaunya poligami di Indonesia ini kenapa? Bukan untuk dakwah, untuk nafsu seks. Istri yang tua dibohongi. Betul kan, Bu? Saya mau kasih tahu, tidak ada perempuan mau dimadu. Istri saya itu waktu saya pendeta, cemburunya minta ampun. Tetapi mengapa setelah Islam dia katakan begini, saya tidak pikirkan lagi tentang duniawi. Saya sudah tenang, Pak. Silakan kamu nikah perempuan muslim. Jalan. Jadi satu rumah, Bu, bukan beda rumah. Kalau ibu ke Bandung pergi ke rumah saya di Kopo Elo, tanya seluruh tetangga. Justru tetangga saya yang satu istri tiap bulan ribut. Aman keluarga saya. Jadi saya mau kasih tahu, boleh poligami kalau seperti anak ustaz. Ustaz yang bagaimana? Yang memang keliling-keliling. Kalau ustaz cuma di kampung, ustaz lokal, udah enggak usah dua, satu aja dah. Nanti kacau. Ya itu harus perlu. Kenapa? Di hotel saya harus antisipasi orang kafir ini tetap menyerang saya dengan segala argumen. Mereka bisa fitnah kalau masuk hotel. Oh, kami kemarin lihat payahnya di hotel di Singapura, di hotel di Malaysia. Dengan siapa? Dengan perempuan. Tapi kalau dengan istri, tidak ada celah untuk mereka bisa fitnah. Amin ya Robbal. Itulah saya bilang, jangan membuka peluang kepada kafir. Coba, kita harus berpikir, banyak ustaz-ustaz kita di Aceh ini. Bagaimana caranya? Kata-kata saya, jangan membuka peluang kepada kafir itu, bagaimana caranya? Begini, cari kepala daerah, pilih kepala daerah, bukan kampanye, saya tidak tahu ya, soal-soal kampanye itu. Cari kepala daerah yang mendukung dakwah, itu pertama. Cari kepala daerah, pilih kepala daerah yang mendukung dakwah, yang setia dalam dakwah. Kalau kepala daerah tidak mendukung dakwah, nah ini, besok-besok ada Wang Tontai datang dari Cina. Dia kerja sama, habis dia gusur, bangun mall segala macam, pasar-pasar, habis kita yang muslim. Dan kedua, apa? Kerja keras. Bukan cuma ibadah, kerja keras. Yang ketiga, penuhi setiap masjid. Laki-laki, setiap saat waktu azan, harus coba tunjukkan berjamaah. Lawan itu kemalasan itu, lawan. Saya begitu. Tadi Ustaz telepon saya. Hari dari kemarin sampai hari saya tidak istirahat. Tadi pagi saya pulang ambil barang di bandara, langsung balik lagi ke sini. Ini malam ini mau ke Sumawe. Habis ke Sumawe, balik lagi ke Sikpidi. Dari Pidi kembali lagi ke Tamiang. Tidak ada waktu saya tidur, siang malam di jalan. Seperti kelelawar. Tapi saya sehat-sehat. Sampai hari ini, Alhamdulillah. Waktu saya pendeta, Allahu Akbar, na'udzubillah min zalik. Batang leher saya sakit, perut saya sakit, kaki saya bengkak. Karena apa? Yang masuk dalam perut haram. Hewan kaki satu saya hajar, hewan kaki dua saya embat, hewan kaki tiga saya hajar, hewan kaki empat tinggal kaki mimbar gereja saya tidak hajar. Pokoknya kenyang betul saya waktu di Kristen. Di Islam tidak boleh ada aturan-aturan main. Ya, tidak boleh semarang-semarang hidup di dalam Islam. Ini saya lihat karena malas, tidak disiplin. Datang ke masjid, serami Mekah. Dan berikan peluang kepada kafir. Itu aja. Kalau kita menghadapi orang Kristen dengan emosi, memang mereka cari-cari supaya umat Islam bikin dengan bang dia. Memang itu yang dicari kok. Saya kan pernah rapat-rapat dulu, bikin gerakan supaya mereka terpancing. Karena umat Islam ini banyak yang gerusut. Setelah mereka terpancing, jemaat kita jadi kuat di Indonesia. Itu. Makanya tidak perlu. Serahkan, kalau di mana ada gereja bikin unjuran, gereja mau bikin kristenisasi, undang sama saya. Tidak perlu di gereja HKBP di Banda Aceh, itu di pinggirnya. Tidak usah pukul orang, orangnya kasihan orang-orang Kristen itu. Sudah setengah mati pikul salib, ente tambah pukul, waduh. Apa kita tidak manusiawi? Iya kan? Yesus sudah setengah mati pikul salib, ente tambah injak. Nah itu, jadi tidak usah. Jangan dipukul, jangan dibakar tempat ibadah, itu tidak bagus. Hanya memberi keuntungan bagi kafir, percaya. Lalu datang bantuan dari Amerika. Itu kan bagi kerjaan pemerintah-pemerintah di Indonesia. Bikin gerakan, supaya kalau gue jadi bom, besok kita dibantu sekian miliar, sekian triliun. Itu pekerjaan saya dulu. Enggak, tidak ada yang dikristenkan, bikin laporan. Ambil foto-foto gelandangan di Jakarta, di foto ini. Lapor ke American Israel Public Affairs Committee, EPEC. Bawa dana ke sini, minta your account, lu kirim nomor rekening, ditransfer ke sini, miliar rupiah. Makanya penginjil-penginjil itu banyak uang, jemaat tablik tidak, kok kompor. Sorry Blik, jangan tersinggung. Memang kita gak ada Yerusalem, sama-sama kita jalan tablik. Ya, penginjil-penginjil difasilitasi, dikasih uang, mission, evasion, fellowship, maaf. Datang ke Irian, bukan penginjilan. Lihat-lihat injak-injak di mana ada emas. Freeport masuk. Tahu saya. Makanya Freeport yang dulu tawarkan saya untuk kembali ke UK. Saya tidak mau. Biar saya miskin, yang penting saya masuk. Surga saya selamat. Amin ya Rabbal. Walau ana ahlal kitabi amanu wa taqawla taqwaran hum sayi'atihim wala adkallahum jannatin na'im. Sekiranya ahli-ahli kitab mau beriman, bertakwa kepada kami, kata Allah, kami hapuskan kesalahan-kesalahan mereka, lalu menempatkan mereka pada surga-surga yang penuh kenikmatan. Saya sudah selamat, sudah merdeka. Biar pendeta-pendeta fitnah, Yahya punya kerjaan, luntang-lantung sana-sini, minta-minta uang di masjid. Saya tidak pernah meminta kepada makhluk. Saya bekerja, berusaha. Ada kemampuan intelektual sedikit, saya menulis buku. Dan dari buku inilah saya pakai untuk berdakwah keliling Indonesia. Ada kelebihan sedikit, saya biayai pendidikan anak-anak saya. Saya kasih makan anak istri saya. Wajib, itulah jihad. Nah, kalau kita bicara hanya ibadah, ibadah, ibadah, lalu tidak kerja, itu sombong. Lalu kalau kita hanya kerja, kerja, tidak ibadah, itu takabur. Itu nanti kalau sakit sampai di Singapura habis uang gak sembuh-sembuh. Saya sudah rasakan hidup dalam Islam ini penuh ketenangan. Ya, bahkan saya gak tahu kenapa kalau satu hari gak tenang, oh berarti ada yang saya tinggalkan sholat. Setelah saya jalankan, Alhamdulillah, baru saya tenang lagi. Nah sekarang saya mau tanya, bagaimana dengan umat Islam yang gak sholat-sholat? Apa masih ada perasaan malu begitu? Rasa-rasa saja, kalau gak ada perasaan rasa tertidur, rasa berhutang, berarti sudah kafir ente. Iya. Saya sendiri begitu, baru 4 tahun lebih saya berumah Islam. Saya bilang, sama istri saya, "Mak, saya kok kayak panas ini, tidak tenang perasaan saya. Ada apa ini?" "Eh, kamu tadi kan tidak sholat." "Oh iya ya, mampir dulu. Masjid ini kan gampang. Sembarang masjid kita boleh sholat. Masjid tidak seperti gereja dikunci-kunci karena ada orgen. Masjid ente mau nyuri apa ente? Tidak ada di masjid mau dicuri. Hah? Kotak amal itu betul-betul setan itu. Di masjid tidak ada yang bisa dicuri. Makanya masjid terbuka. Masjid bukan seperti gereja. Saudara mau tahu, ada 20 gereja berturut-turut, berbaris-baris. Tidak seperti 20 masjid yang berbaris-baris. Tidak. Semua gereja 20 itu punya kepentingan dan tidak saling menyayangi mereka. Mereka bermusuhan. Kenapa? Karena setiap pendeta hidup dari jemaatnya. Itu. Dan setiap gereja beda dengan Islam. Orang Islam satu pemahaman Al-Quran, gereja beda, lagunya beda, liturgi, tata cara ibadahnya beda. Kalau umat Islam tidak, ini Muhammadiyah, ini NU, di sana Persis, apalagi ada berapa, 72, nah, ada yang sholat yang lurus begini, kan, atau yang akhir, ada juga yang goyang-goyang begini, ada yang putar-putar begini, ada yang cungkil-cungkil begini, tidak jadi masalah. Tidak jadi masalah bagi saya. Malah bagus, ada variasinya. Supaya yang di sebelah lihat-lihat tidak ngantuk. Tidak apa-apa. Umat Islam itu sah bersaudara. Ikhwan muslimin asyidaw ayal kubar. Keras dengan kafir sama muslim bersaudara. Tidak apa-apa. Ada yang gini-gini. Malah latihan ini. Kita latihan. Cungkil-cungkil begini juga. Atiu, terserah. Tidak apa-apa. Tidak usah terlalu tegang-tegang. Biasa-biasa. Apakah mungkin satu rukat, setiap satu rukat, inti satu rukat satu kali. Tidak apa-apa, bagus. Islam itu santai. Yang paling penting adalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Itu dua kalimat syahadat. Yakin sampai mati, jalankan perintah sholat. Waktu sholat-sholat, waktu puasa-puasa. Merdeka. Jadi untuk mengukur apakah Allah ridha kepada kita, dari kedamaian ketenangan hati. Hati tidak bisa dibohongi. Lapar perlu nasi, haus perlu air. Tapi jiwa kita lapar dan haus akan terjawab dengan sendirinya. Jadi yourself realization, your God realization. Kesadaran pribadimu tidak usah dengan orang lain. Ya. Jadi kalau ada muslim yang datang lalu bilang begini, "Eh, kamu tidak ikut aliran kami, kamu berarti kafir." Jika ada muslim menuduh muslim kafir, berarti dirinya lebih kafir daripada orang kafir itu. Tidak ada. Orang Islam itu seburuk-buruk apapun muslim, tidak ada yang kafir. Kecuali yang murtad, itu kafir. Kalau dia masih Islam, tetap muslim, tetap Islam. Mutiara dilempar dalam lubang, tetap mutiara. Tidak ada ajaran itu ajaran harus dilawan itu. Kalau ada orang mengatakan Islam sama muslim itu kafir, itu harus dilawan. Jangan percaya. Makanya supaya saudara kita tidak menuduh kita kafir, sama-sama kita muslim, mari waktu sholat kita sholat. Tapi jangan sampai menuduh saudara muslim kafir, ada kepentingan. Nah itu lebih bahaya lagi. Di dalam hadis Rasulullah pernah naik mimbar masjid sholat Jumat, dan Rasul pernah mengatakan begini mengenai orang-orang yang suka-suka mencari-cari kelemahan sesama muslim. Ya ma'asyara man aslama bil lisanihi wa lam yaqbil imanu ali qalbihi. Hai orang-orang yang berkata mengaku Islam dengan lisannya saja tapi dalam hatinya tidak. Apa? La tusul muslimina wa la tatabi'u awratahum fa innahum man yattabi'u awrata ahli muslimin yattabi'u Allah. Auratahu wa man yatabi'ullahu auratahu yaqduhu walau fi jawfi baiti. Artinya, tetapi iman tidak masuk ke dalam hatinya, jangan kalian menyakiti saudaramu sama muslim, maka Allah akan mencari-cari kekurangan dirinya, menyebarkan keburukannya, walaupun ia bersembunyi di lorong rumahnya yang paling dalam. Jadi kalau Densus menemukan apa yang disebut-sebut itu, rakitan-rakitan bom dan sebagainya, itu bukan kehebatan polisi, bukan. Allah yang menunjukkan. Jadi itu akibatnya semua. Ya, kembali. Ya. Kalau lihat-lihat yang benar, laki-laki Umar bin Khattab katakan kepada Rasulullah, kalau Islam ini benar ya Rasul, kita maju. Kita maju. Saya siap mati, kata Umar. Kenapa Umar kita tidak bisa ikuti? Di zaman sekarang ini tidak perlu dengan kelompok, biar satu dua orang, yang penting kena sasaran tembakan kita. Musuh kita ya kafir. Muslim itu kita rangkul dengan sabar, dengan kasih sayang. Kalau enggak sholat, kita datangi apa persoalannya. Makanya yang sudah haji, yang kaya-kaya, jangan tutup mata kepada saudara kita yang muslim. Saya sarankan di masjid-masjid di Indonesia ini, kalau bikin kotak amal, gambar seperti keranda mayat, bentuk keranda mayat. Bikin kotak amal seperti keranda mayat, supaya kalau ada haji-haji yang pelit, begitu melihat keranda mayat, dia takut. Aduh, mati. Terpaksa dikasih. Di Bandung saya bertetangga dengan Pak Haji. Setiap sholat Jumat dia sembunyi begini uangnya. Saya pikir 1 juta. Dia sembunyi, wah saya pikir berarti banyak ini. 4 kali sholat Jumat, begitu sholat pergok saya lihat, Allahu Akbar, uang 1.000 rupiah. Lalu saya colek, Pak Haji, sudah 4 kali Jumat 1.000 terus, saya tetap dalam kota nama. Yang penting ikhlas. Kalau ikhlas jangan begitu dong. Pak Haji punya bengkel, punya rumah makan, punya percetakan buku. Kalau ikhlas seharusnya 1 juta. Ah, Islam bukan seperti kamu dulu Kristen. Dia balik serang sama saya. Inilah. Harusnya kan 1 juta. Punya bengkel, punya percetakan buku. Ah, berapa kali sudah pergi pulang haji, tapi itu kotak amal 1.000. Datang orang miskin lah terus, Pak Haji minta sumbangan lah, tidak ada, salah. Jangan tumbuk itu. Ada bagian saudara-saudara kita yang miskin. Tadi kan baru tadi siang itu ada fatwa MUI, haram katanya orang kaya beli bebek premium. Allahu Akbar, apa hubungannya premium-premiuman itu? Ini manusia-manusia ini kenapa terlalu takut dengan harta? Saya ini pernah kafir pelihara. Huda, kalau bilang fasilitas, saya sudah kenyang dengan fasilitas. Tapi di Islam ini kenapa saya begitu tenang dan harta itu datang dengan secara tiba-tiba? Yakin saya dengan Islam ini, tidak pernah saya susah. Yang penting pada waktu Allah perintahkan untuk menjalankan perintahnya, jalankan, jauhkan larangannya, jauhkan. Titip, hanya itu isi Al-Quran. Hidup akan diberkahi. Amin ya Robbal Alamin. Semoga momen Isra Mi'raj ini. Nah, tidak turun hujan kan? Bukan baru kali ini, men. Saya berbicara di lapangan. Iya. Nanti setelah Umar baru keras, percaya. Insya Allah. Setelah kita keluar keras, dia hajar ke sini. Dia masih tahan. Dia tahu mantan kafir yang mau berbicara, Allah tahu. Tadi kan saya sudah bilang duduk saja, tapi dalam hati saya di. Masa hujan atau tidak, dakwah basah. Siapa suruh jadi orang bawah, makanya basah terus. Pak Bupati terlindung, Pak Camat terlindung, ente-ente basah. Artinya itu pelajaran, men. Cari ilmu. Tapi di Islam tidak begitu. Biar Susilo Bambang Yudhoyono tetap dulu di lantai. Jenderal 100 bintang di lantai. Orang Islam sama, rata. Siapa yang datang duluan? Di depan. Kalau masjid, siapa yang datang belakangan? Belakang. Hah? Tukang becak datang duluan? Hah? Gubernur datang belakang? Gubernur belakang. Tukang becak di depan. Kalau di gereja tidak. Siapa yang banyak sumbangannya, dermanya di gereja? Itu yang paling depan. Wow. Yang tidak bantu-bantu gereja, sana di gereja belakang. Hah? Lalu pendeta paling senang kalau mimbar tinggi begini. Wow. Ada. Saya makanya kalau setelah muslim jarang lihat ibu-ibu. Kenapa? Karena ibu-ibu ini ya, lihat secara etika sudah tertutup aurat mereka. Mana nenek-nenek enggak ketahuan, mana gadis. Kenapa? Karena mereka sudah tertutup aurat mereka. Aurat mereka. Inilah ajaran dari para nabi-nabi, menutup aurat. Dalam masjid sana ahwat, di depan ihwat. Laki-laki perempuan pisah. Kalau di gereja tidak. Ibu-ibu yang paling seksi, yang pakai baju 1 tali, wah, itu yang paling Yesus kasihi. Pendeta juga mau-mau ini. Kristus mengasihi. Mata sana mata. Tapi saya pendeta yang Malang. Saya 16 tahun di Irian Jaya, pendeta di sana. Yang saya lihat ini, ya iyalah, kayu api hitam sana. mulai di hari Minggu sudah 30 menit sudah turun mimbar. Kenapa mau dilihat nggak ada yang hitam semua bu? Begitu ya, seperti balok cocok dari kayu api kan begitu. Imbang lah kalau memang jelek tapi beriman masih imbang lah ya. Tapi ini sudah kabur begitu masuk neraka lagi Allah. Makanya Islam itu adalah agama yang tinggi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-islamu ya'lu wa la yu'la alaihi. Inna dina innallahi Islam. Tidak ada agama yang diridhoi Allah kecuali agama Islam. Para sulit menggunakan agama karena Islam sudah duduk di satu negara yang berpemerintahan manusia, maka Islam disebut agama. Bisa diderajatkan dalam konotasi agama. Artinya nilai positif yang pada Islam tauhid tidak boleh diganggu, itu kebenaran. Nilai positif yang ada pada ajaran agama lain, kebaikan kepada manusia, itu diajarkan. Amar ma'ruf nahi mungkar. Itu. Jadi lengkap di Islam. Agama mana yang boleh berdebat dengan Islam? Kalah semua. Kalah. Walaupun muda apa Saulin yang botak-botak itu di kuil-kuil itu bertopeng dengan kebaikan, dengan filsafat-filsafat spekulatif. Nah, Rasulullah ahli filsafat, jago dalam filsafat. Tapi kita harus memahami filsafat secara sistematis, bukan spekulasi. Semua rumus yang dibangun dalam ilmu pengetahuan di dunia ini mengandung filsafat. Statement, pernyataan Rasulullah banyak mengandung filsafat. Contohnya begini, Rasul di sana ada dua orang berkelahi, satu mati. Bagaimana dengan yang mati? Rasul jawab, yang mati juga mau membunuh. Ah, ini. Jadi dibutuhkan pengikut Rasulullah mampu mencermati setiap pernyataan Rasul. Kita akan jadi baik hidup kita. Kalau tidak memahami Quran, tidak memahami hadis dengan baik, kita akan terbelokkan dari jalan kebenaran apa. Semoga ini menjadi manfaat bagi kita semua, dapat memberi pencerahan. Saya juga mohon maaf, saya boleh dikatakan sebagai guru karena saya baru mamluk Islam dan masih dalam tingkat belajar. Silaturahmi adalah hal yang paling utama saya lakukan demi mewujudkan nikmat perintah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga pengalaman hidup saya menjadi motivasi untuk kita lebih mengedepankan iman daripada segala-galanya dengan tidak mengabaikan untuk senantiasa berusaha ikhtiar mencari nafkah selama Allah perkenankan kita hidup. Terima kasih atas perhatiannya. Nanti siapa yang ingin memiliki buku saya, tolong jangan berdesak-desakan di mobil saya itu, jangan sampai kacanya patah atau apa itu kaca spionnya rusak. Perjalanan saya masih jauh. Saya kira itu aja yang saya mau sampaikan. Baiklah, mari kita menutup pertemuan ini. Dulu-dulu, sabar dulu. Tidak ada artinya semua yang kita dengar tidak mampu kita melakukan apa yang difirmankan oleh Allah dan dilarang oleh Allah, tidak mampu kita jauhkan kecuali kita merendahkan diri memohon nikmat pertolongan Allah. Dengan merendahkan hati kita, kita tunduk untuk bermunajat kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami telah mendengarkan sebagian pengalaman hidup yang hamba sampaikan. Semoga kami selaku hamba-hambamu yang engkau amanahkan iman dan takwa di dunia ini, kami dapat membuktikannya itu untuk mengangkat derajat agamamu ya Allah. Bimbinglah kami ke dalam rindahmu ya Allah. Sesuaikan apa yang menjadi kehendak kami menurut amal perbuatan kami. Dan mampukanlah kami ya Allah di dalam menjalankan perilaku hidup kami. Sekaligus engkau Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, kasihani dan ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Dosa kedua orang tua kami ya Allah. Dosa saudara saudara kami ya Allah. Bahkan dosa kami di bangsa ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami senantiasa berharap penuh kepadamu dengan berserah diri, memohon agar Engkau senantiasa memberikan petunjuk hidayah kepada kami untuk dapat membedakan manakah yang baik dan mana yang buruk, sembari bergantung kepada tali tauhid yang kuat. Ya Allah, ya Tuhan kami, bimbinglah kami semua pada malam ini, ya Allah, mulai dari Bapak Bupati dalam memimpin daerah ini, ya Allah, Engkau berikan keteguhan iman dan kepada kami seluruh masyarakat yang ada, kepada seluruh pemerintah di Kabupaten Buleleng, agar kami dapat menjalankan perilaku hidup sesuai dengan tauladan yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, ya Tuhan kami, tempatkanlah Nabi kami, ya Allah, di tempat yang maha mulia sebagaimana yang Engkau janjikan, beserta para sahabat dan para pengikutnya di akhir zaman ini. Allahumma firlil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahyai minhum wal amwat. Rabbana ma khalaqta zawatilan subhanaka faqina azabana. Rabbana innaka man tudkhilina faqad akhzaita wa ma lizzalimin min anshirin. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa'amana. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kafir lana sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana 'ala rusulika wa la tujina yawmal qiyamah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Kita berpisah di tempat moga. Kita pulang pada malam ini dengan membawa nikmat dan berkah dari Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahmad Taha al-Hadi.